yaitu bahwasanya artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan seorang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika anna qadar ahadu arkanil islam, iman. Karena yang beriman dengan takdir ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Wa mungkiru lahu kafirun ghairu muttaqin. Dan orang yang mengingkari takdir tersebut, dia telah kafir dan dia bukan orang yang bertakwa, walaupun dia berinfak sebesar emas, besarnya emas segunung Uhud. Wallahu la yaqbalu illa minal muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan menerima amalan ibadahnya, infaknya, kecuali dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Dengan adalah dikali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berdalil dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar bersumpah dengan perkataannya bahwasanya seorang yang berinfak walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas, dan infaknya ini di jalan Allah ikhlas, namun dia tidak beriman kepada takdir, maka Allah tidak akan menerima infak yang besar dan ikhlasan Allah. Dan Ibn Umar radhiyallahu anhu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa muslim. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan engkau beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan engkau beriman kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah baik dan buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada malaikat, tentunya malaikat adalah mereka makhluk-makhluk Allah SWT yang mulia, yang Allah SWT berikan kelebihan-kelebihan kepada para malaikat, karena para malaikat adalah makhluk Allah SWT yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang telah ditutupkan kepada para rasulnya. Dan yang paling masyhur kitab yang terdahulu adalah Shohof Ibrahim, lembaran-lembaran firman Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Ibrahim AS. Wazabur Al-Aduda. Yang kedua, kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga, At-Tawratu ala Musa, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Wal-Injilu ala Isa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Wal-Qur'anu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beriman kepada para rasul, yaitu orang-orang yang telah diberikan wahyu oleh Allah SWT dengan membawa syariat Allah SWT. Kemudian Allah SWT memerintahkan rasul tersebut untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan jumlah para rasul sangat banyak, yaitu ada 315 rasul pada sebagian asar atau riwayat-riwayat. Dan beriman kepada takdir baik dan buruknya, artinya hendaklah engkau membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menakdirkan, menentukan segala sesuatu kepada makhluknya. Dan hendaknya engkau membenarkan bahwasanya Allah SWT zat yang maha pencipta. Lil khairi wa syarr, menciptakan yang baik dan yang buruk. Wa idza qulna inna Allah ta'ala qaddara al-asya'a, dan jika kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, telah menentukan segala sesuatu, maka maknanya annahu ta'ala 'alima maqadiraha wa ahwana wa ahwalaha wa azmanaha qabla ijadiha. Maksudnya bahwasanya Allah SWT telah menakdirkan segala sesuatu, bahwasanya Allah SWT mengetahui takdir-takdirnya, dan Allah SWT mengetahui keadaan-keadaan segala sesuatu tersebut. mengetahui takdir ketentuan seluruh perkara, dan Allah telah mengetahui seluruh keadaan-keadaannya, perkara segala sesuatu tersebut. Dan Allah SWT mengetahui pada masa-masa, setiap masa, seluruh perkara sebelum adanya semua perkara tersebut. Jadi Allah SWT mengetahui dengan rinci dan detail tentang segala sesuatu, tentang keadaan segala sesuatu, mengetahui masa-masa segala waktu-waktu atau masa segala sesuatu tersebut sebelum Allah SWT mengadakan atau menciptakan segala sesuatu tersebut. Cuma aujada minna ma sababa fi ilmihi. Kemudian Allah SWT mengadakan kita. Kita ini diciptakan, diadakan oleh Allah SWT. Tentunya Allah SWT lebih dulu mengetahuinya. Di dunia ini akan ada makhluk sekian, nanti tahun sekian keadaannya demikian, terus dengan detail dan rinci sebelum Allah SWT menciptakan segala sesuatu tersebut. Annahu yujiduhu ala nahwi masa babawi ilmihi. Bahwasanya Allah SWT mengadakan atau menciptakan segala sesuatu, dan Allah SWT sebelumnya telah mengetahui. Fala muhdasa fil alamil uluwi was sufla. Illa wa huwa qadirun an ilmihi. Qadirun an ilmihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi. Sehingga bagi Allah SWT tidak ada perkara yang baru. Allah SWT baru mengetahui, oh contohnya ternyata di bumi itu aslinya terjadi demikian dan demikian. Tidak. Allah SWT justru mengetahui sebelum perkara-perkara tersebut terjadi atau ada, dan Allah SWT telah mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi dan nanti akhirnya bagaimana. Baik itu di alam dunia maupun di alam akhirat. Maka semua tidaklah terjadi kecuali Allah SWT telah mengetahuinya. Dan tidaklah segala sesuatu itu terjadi kecuali Allah SWT telah menakdirkannya dan menghendakinya. Kalau manusia mungkin lain ya. Manusia membuat suatu apa namanya alat. Terkadang atau sering prediksinya meleset ya. Harusnya begini, akhirnya jadinya seperti ini. Sedangkan Allah SWT tidak akan meleset sedikit pun. Apa yang Allah SWT akan adakan, maka tetap akan ada dan akan berjalan sebagaimana Allah SWT kehendaki. Dari samawati wal ard, Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini belum ada contoh sebelumnya. Belum ada contoh sebelumnya. Bukan berarti sebelum ada langit dan bumi berarti Allah SWT tidak menciptakan. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Semuanya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada langit dan bumi, terus Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu. Allah alam enggak tahu kita. Kita mengetahui segala sesuatu sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Syarih rahimahullah ta'ala Asyahul Ijmali keterangan secara global di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi hadzal asari yuqsimu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma pada asar ini Abdullah bin Umar yaitu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah beliau annal insana mahma anfaqa minal amwali wa amila minal a'mali sholihati fa innallaha la yaqbaluha minhu idza lam yusaddiq bitakdir qadari. Siapapun dari manusia yang berinfak dengan harta seluruh hartanya dan beramal dengan amalan-amal yang soleh, maka Allah SWT tidak menerima seluruh infaknya dan seluruh amal-amal solehnya apabila orang tersebut tidak membenarkan tentang takdir. Tidak membenarkan tentang takdir, adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika annal imana bil qadari ahadu arkani imanin sittah Karena beriman dengan takdir Allah SWT ini merupakan satu dari rukun-rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir, ya, iman kepada hari akhir, ya. Kemudian yang keenam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingkarlah kulihat fayasiru bidzalika kafiran ghaira muttaqin, maka mengingkari takdir Allah SWT, mengingkari satu dari rukun-rukun iman, yaitu mengingkari takdir Allah SWT, berarti dia mengingkari seluruhnya. Berarti dia mengingkari seluruh rukun-rukun iman yang 6. Yang akhirnya dirinya menjadi kafir, bukan orang yang bertakwa. Walaupun dirinya menampakkan, ya, berinfak, beramal dengan amalan-amalan agama, semangat untuk ini dan itu, sosialnya tinggi dan yang lainnya, kalau dia tidak beriman dengan takdir, maka dia menjadi kafir. Dan seluruh amalan-amalan, amalan-amalan kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia bukan orang yang bertakwa. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Tsumma istadalla Ibnu Umar ala fatyahu hadhihi bil haditsil ladzi dzakara atau dzikra fi arkani iman sittah. Dan pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berdalil fatwanya tersebut dengan sebuah hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya beriman dengan takdir ini termasuk dari rukun-rukun iman yang 6. Wa minha al-imanu bil qadari khairi wa syarri, dan diantara beriman dari rukun-rukun iman tersebut adalah beriman kepada takdir Allah SWT baik dan buruknya. Qala Syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut atau asar tersebut. Al-ula yang pertama, anna lil imani sittatu arkanin. La yasihu imanul abdi illa idza amana biha. Mujtami'atan wa qad addaha al-hadis. Sesungguhnya rukun iman itu ada 6, dan tidaklah sah keimanan seseorang kecuali dirinya beriman kepada seluruh rukun-rukun iman tersebut. Dan telah disebutkan di dalam hadis, yaitu ada 6, yaitu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawmil akhiri wa antumina bil qadari khairi wa syarri. Yaitu adalah engkau beriman yang pertama kepada Allah, yang kedua beriman kepada para malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada para rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir, yang keenam beriman dengan takdir Allah SWT baik dan buruknya. Asalnya yang kedua, annal khaira wa syarra muqaddaran minallahi ta'ala. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang telah ditetapkan adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kebaikan itu bukan berasal dari cahaya, kejelekan berasal dari kegelapan, enggak. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan dan kejelekan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Loh, kenapa Allah SWT kok menciptakan kejelekan? Berarti Allah SWT cinta dengan kejelekan? Enggak seperti itu. Tidak mesti, tidak menjadi konsekuensi bahwasanya Allah SWT menciptakan kejelekan kemudian Allah SWT mencintai kejelekan. Seperti itu. Allah SWT menciptakan orang-orang kafir dan menciptakan orang-orang yang beriman. Bukan berarti Allah SWT itu cinta dengan orang kafir. Orang kafir kan jelek. Bukan berarti Allah SWT cinta dengan orang kafir dan kekafiran. Kok ada orang kafir ya? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sedangkan Allah SWT yahdi man yasha wa yahdihu liman yasha. Allah SWT menunjukkan dan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Sehingga perlu digarisbawahi bahwasanya kejelekan-kejelekan yang ada, seluruh kejelekan yang ada ini memang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Namun berarti bukan berarti bahwasanya Allah SWT menciptakan kejelekan dan Allah SWT cinta dengan kejelekan, itu tidak demikian. Karena Allah SWT justru menghasung kepada makhluknya untuk menuju kepada kebaikan. Wallahu yahdi ila daris salam. Allah SWT menunjukkan kepada kampung, suatu kampung yang kampung keselamatan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah SWT tidak suka, tidak cinta, tidak suka dengan kerusakan. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah SWT wallahu la yuhibbul kafirin. Allah SWT tidak suka dengan orang-orang kafir, orang-orang zalim. La yuhibbul zalimin. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah SWT menciptakan orang-orang zalim, menciptakan orang-orang kafir. Namun Allah SWT tidak suka dengan kezaliman dan kekafiran. Asalsah jawazul khalaf lima surahatin min ghairi istihlabi. Yang ketiga, bolehnya bersumpah karena suatu kemaslahatan, keperluan yang sangat penting tanpa dia diminta bersumpah. Bagaimana perbuatan Abdullah bin Umar walladhi nafsu Ibni Umar biadihi. Aku bersumpah demi zat yang jiwa Ibn Umar berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dalam rangka apa? Berfatwa sesuatu yang sangat penting, yaitu amalan yang sebesar apapun, infak sebesar apapun, tidak diterima oleh Allah SWT kalau orang tersebut tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang sangat besar. Dan sekarang terjadi berapa banyak, betapa sangat banyak orang yang mengingkari takdir Allah SWT dalam keadaan dirinya apa? Beramal amalan sholih, beramalan agama, namun dia mempunyai keyakinan yang kafir dan rusak. Ternyata bila yang keempat, istihbabu ta'kidil fatwa al-muhimmati bil-qasami. Disunahkan untuk menguatkan fatwa yang sangat penting itu dengan sumpah. Bersumpah atas sesuatu yang sangat penting, fatwa yang sangat penting sekali, yaitu dengan dikuatkan dengan sumpah. Munasabat al-asar bab kesulitan terhadap bab haitsu dalal al-asar ala kufrin mungkaril qadar, di mana asar ini menunjukkan atas kafirnya orang yang mengingkari takdir Allah SWT. munasabatu asari li tauhid tuswan asari tetap tauhid aisu dalil asar ala kufrin man angkara al-qadar wa dzalika li anna inkara al-qadari syirkun ma'allahi fir rububiyyah. Di mana asar ini menunjukkan atas kafirnya orang yang mengingkari takdir Allah SWT. Karena mengingkari takdir ini bentuk mempersatukan Allah SWT di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala miswak dan mulahadah kita akan baca di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.